خيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا إخواني في الدين أعزكم الله في آيات ke-15 dan setelahnya dari surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramah. Dan adapun manusia ketika Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan nikmat, berarti nikmat juga adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan mencoba kalian, menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan, kesusahan dan kelapangan, sehat, sakit, miskin, kaya. Ini semua adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma pada saat kita jatuh miskin kita dicoba, merasa dicoba oleh Allah. Tapi ya mestinya juga kita ketika kondisi kita lapang, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga yakin bahwa itu adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menyikapi kekayaan dan kelimpahan itu ya dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Demikian juga ketika kita sakit, bukan cuma kita sakit kita merasa bahwa kita di uji dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam kondisi sehat pun kita yakini diri kita bahwa kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu, kemudian dia dimuliakan, wa na'amahu, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya terfasilitasi kehidupan dia, apa-apa yang dia inginkan bisa dia adakan, bisa dia beli, bisa dia nikmati. Makanan-makanan apapun, semahal apapun dia bisa menikmatinya. Kendaraan, rumah, segala sesuatunya. Fayaqulu rabbi akraman. Dia mengira bahwa dengan kondisi seperti itu dia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dikiranya bahwa dia mulia. Dikiranya dia baik-baik saja. Subhanallah. Padahal semuanya itu adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayahsabul insanu annama nubidduhu min mali wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Apakah manusia itu mengira ketika kami berikan harta benda yang melimpah, anak-anak yang banyak, bahwa kami telah menginginkan kebaikan untuknya? Belum tentu. Bal la yash'urun, bahkan dia tidak mengira Dia tidak menyangka kalau dia dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Harta yang sedikit tapi mencukupi, barakallahu fikum, lebih baik daripada harta yang melimpah tapi tidak mampu kita untuk mensyukurinya. Maka Allah mengatakan, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu. Sebagian orang ketika dalam kondisi miskin, rajin dia, belajar dia, soleh dia, masya Allah. Tapi begitu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rezekinya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia pun mulai meninggalkan apa yang dulunya dia lakukan dari kebaikan. Padahal semestinya dengan nikmat-nikmat itu semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kasihan justru semakin jauh dan semakin jauh. Dia mengira, dia menyangka bahwa nikmat itu akan langgeng. Dan tetap terus banyak berlimpah nikmat itu. Boleh jadi itu adalah sesuatu yang sesat. Nanti setelah kekurangan, nanti setelah habis, baru dia menyesal kenapa dulunya ndak ini, kenapa dulunya ndak itu. Wallahul musta'an. Wa ma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu. Di sisi yang lain, ketika manusia ini diuji, dicoba oleh Allah dengan kemiskinan, faqadara alaihi rizqahu, yang dayyaqa alaihi rizqahu, Allah sempitkan rezeki. Apa-apa serba susah. Jadi mau ini mau itu tidak bisa. Jadi subhanallah. Faqadara alaihi rizqah wa yaqulu rabbi ahanan. Dia pun menuduh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengucapkan ucapan yang tidak-tidak. Dia menuduh Allah tidak adil. Dia menuduh Allah tidak sayang kepadanya. Dia menuduh banyak tuduhan-tuduhannya. Padahal boleh jadi ketika Allah memberikan kondisi hidup sederhana, itulah yang terbaik untuknya. Bahkan kondisi miskin itulah yang terbaik untuknya. Karena boleh jadi seandainya Allah melimpahkan rezeki untuknya, jauh dia. Barakallahu fikum. Demikian juga ada hamba-hamba yang terbaik untuknya adalah kelimpahan rezeki. Karena kalau dia diberikan kondisi miskin, ya sama seperti apa yang antum lihat, betapa banyak orang-orang miskin yang tidak terurus agamanya. Sudah miskin, wala sholat, wala syai. Tidak sholat, tidak puasa, tidak ada agamanya, miskin. Makan saja susah. Ketika sedikit dia diberi rezeki, dia pakai untuk mabuk. Tapi dia pakai untuk judi. Subhanallah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki untuknya untuk dia menjadi yang lebih baik. Maka yakinkan diri kita dalam kondisi seperti apapun kita dilimpahkan rezeki atau disempitkan rezeki, tetap kita di bawah tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Itulah yang terbaik. Ketika lapang rezeki kita, sehat jasmani kita, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. ketika kita sempit rezekinya atau ditimpa sakit, maka kita bersabar, semoga Allah Subhanahu wa taala melipat-lipat gandakan kebaikan untuk kita. Dan kita yakinkan diri bahwa itulah dan takdir Allah yang Allah tetapkan atas kita, itulah yang terbaik untuk kita. Barakallahu fikum. Yang penting bagaimana kita menjalaninya sesuai dengan hukum syariat. Karena orang miskin banyak juga yang luar biasa jeleknya, tapi banyak juga yang bagus. Sama seperti orang kaya, apa banyak yang jelek dari orang kaya, tapi banyak juga yang luar biasa bagus, takwanya luar biasa. Sehingga terkadang kita iri melihat dan pengen kita sama seperti mereka, yang dalam bahasa Rasul dikatakan gibtah. Baik. Gibtah ini adalah harapan untuk kita sama seperti orang tersebut tanpa dicabut nikmat itu dari orang tadi. Barakallahu fikum. Orang kaya juga diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia beramal dengan ilmunya dari kekayaannya. Maka kita pun pengen agar supaya sama seperti orang tersebut, tanpa hilang orang tersebut tanpa hilang nikmat-nikmat tersebut dari saudara kita itu. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanani. Ini dua prasangka. Barakallahu fikum. Maka Allah mengatakan kalla. Barakallahu fikum. Kalla, tidak seperti apa yang kalian sangka wahai manusia, bahwa ketika kalian senang berlimpah nikmat berarti kalian dimuliakan oleh Allah, atau kalian yang dalam kondisi hidupnya sengsara, miskin, berarti kalian dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu ukuran kehinaan dan kemuliaan. Ukuran kemuliaan dan kehinaan itu ada pada takwa Allah. Siapa yang takwa Allah, maka dialah yang mulia, dan siapa yang tidak, maka dialah yang hina. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sebelumnya Allah mengatakan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah menyebutkan bahwa sekian banyak manusia dengan kabilah-kabilahnya, suku-sukunya, bangsa-bangsanya. Baik. Kata Rasulullah, sukunya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. La fadla li arabin ala ajami wa la ajami ala arabi illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan, keistimewaan orang Arab atas orang ajam, atau kebalikannya orang ajam atas orang Arab, kecuali dengan takwa. Jadi ini barometer. Baik. Mulia tidaknya seseorang ya dengan takwa, bukan dengan sedikitnya harta atau banyaknya harta. Kalla, Allah langsung mengatakan kalla, tidak seperti apa yang kalian sangka. Balla tukrimuna al-yatim. Bahkan kalian ini tidak memuliakan anak-anak yatim. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahataini. Aku dan orang yang memelihara anak yatim sama seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan dua jari jemari beliau, jari telunjuk dan jari tengah. Ini menunjukkan kedekatan. Subhanallah. Tapi karena anak yatim memiliki kondisi kejiwaan yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang lainnya. Dia tidak memiliki ayah dari sejak dia kecil, belum balig. Walaupun dia bahagia, tidak sebahagia anak-anak yang lain yang masih dengan orang tuanya. Ya mungkin masih ada orang tuanya yang senantiasa bercanda, bermain dekat dengannya. Tidak akan sama, barakallahu fikum. Sehingga harus ada jabr, yakni ditutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada dia. Tidak ada lagi orang tuanya, tapi ayahnya yang mencarikan makan untuknya, yang mendidiknya, yang mengawasi, menjaganya, mentarbiyahnya. Tidak ada, barakallahu fikum. Sehingga butuh orang lain yang harus peduli terhadap anak yatim ini. Barakallahu fikum. Dan bukan sedikit pahalanya. Dan beberapa kali dalam Al-Quran diangkat pembahasan anak yatim, karena memang anak-anak yatim ini butuh perhatian. Butuh perhatian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla bal la tukrimuna al-yatim." Bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Padahal memelihara, membiayai hidup, membiayai pendidikan dari anak-anak yatim, keutamaannya sungguh sangat luar biasa. Baik, apakah anak yatim itu anak yatim kita sendiri, keluarga kerabat kita sendiri, atau orang lain? Sama saja. Baik. Itu yang pertama. Kalian tidak memuliakan anak-anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah yatim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam yajidka yatiman fa'awa?" Tidakkah Allah Subhanahu wa taala mendapati engkau wahai Rasul dalam keadaan yatim? Tidak ada ayahnya lagi, sudah meninggal dunia. Fa'awa, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada engkau dengan menjadikan adanya orang-orang yang begitu penyayang, begitu perhatian terhadap engkau. Sang kakek, kemudian sang paman, awalnya adalah Abdul Muttalib, kemudian berpindah ke Abu Talib. Walaupun paman Rasulullah yang lainnya kondisi perekonomiannya lebih mapan ketimbang Abu Talib, tapi sang kakek menyerahkannya ke Abu Talib. Barakallahu fikum. Karena didapati bahwa Abu Talib sifatnya mirip dengan Abdullah, penyayang, sangat pengasih, sama seperti Abdullah ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka barakallahu fikum. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. dan kalian tidak membantu, barakallahu bikum, tidak kalian membantu, tidak kalian memberikan dorongan untuk memberi makan anak-anak atau fakir miskin, kalian tidak mau memberi dan juga tidak mengajak memberi. Barakallahu fikum. Wala tahabbuna ala ta'amil miskin. Karena kita butuh penyalur. Barakallahu fikum. Kita sebagai perantara antara orang-orang kaya dengan orang-orang fukara. Kitanya sendiri kalau memang kita mampu, ya kita keluarkan apa yang bisa kita lakukan untuk memberi makan orang-orang miskin. Subhanallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abshu salam wa at'imu ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam." Abshus salam, tebarkan salam. Sampaikan, assalamualaikum. Baik. Begitu kita terpisah, ketemu ulang, kita beri salam. Kita datang ke orang, kita beri salam. Pamitan juga beri salam. Barakallahu alaikum. Wa ta'imu ta'am, dengan memberikan makanan, memberikan makanan kepada orang-orang, menjamu mereka. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah kalian di malam hari dalam keadaan orang-orang pada tidur kebanyakannya. Dengan tiga ini, ifsa'us salam, it'amu ta'am, salatul lail, kata Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Sayyid. Yang kedua, wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Sayyid. Dan kalian memakan at-turats. Turats itu adalah harta warisan orang lain. Barakallahu fikum. Harta warisan saudaranya. Karena setiap orang sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala berapa haknya dia di harta warisan itu. Baik, sembunyi-sembunyi dia sudah jual itu harta orang tuanya. Tidak berbagi dengan saudara-saudaranya. Ingat, zulm yang seperti ini luar biasa. Begitu sangat disegerakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengambil, merampas hak saudaranya dalam masalah harta warisan, hidupnya bakal susah. Bakal susah. Barakallahu fikum. Banyak dia melakukan pelanggaran. Pelanggaran pertama, dia melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Pelanggaran kedua, bahwa dia telah memutuskan rahimnya dari saudaranya dengan mengambil hak saudaranya tadi. Barakallahu fikum. Dan yang ketiga, memakan harta benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Tidak mau dia berbagi, dia mau menguasai. Subhanallah. Padahal sudah dibagi-bagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alhiqul fara'idha bi ahliha. Fama baqiya fali aula rajulin dzakar." Alhiqul fara'idha bi ahliha, serahkan setiap jatah itu ke pemiliknya masing-masing. Siapa yang dapat seperdua, yang dapat seperempat, dapat sepertiga, seperenam, diberikan masing-masing jatahnya. Baik. Adapun sisanya maka liaula rajulin dzakar, laki-laki yang paling dekat dengan si mayit di antara asobah kalian memakan harta warisan yang bukan hak anda. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian ini sangat suka mengumpul-ngumpul harta, menumpuk-numpuk harta. Baik. Padahal selama belum termanfaatkan harta itu belum tentu menjadi milik kita. Barakallahu fiik. Karena yang menjadi milik kita adalah apa yang kita makan sampai habis, apa yang kita pakai sampai usang, dan apa yang kita sedekahkan jadikan amal soleh untuk akhirat kita. Itulah yang menjadi hak milik kita. Itulah yang punya kita. Berapa banyak yang kita makan? Sedikit cuma. Barakallahu fikum. Pakaian juga. Pakaian semua yang kita pakai, rumah kita pakai, kendaraan kita pakai, kain kita pakai, ya sampai usang. Itulah rezeki kita. Dan yang ketiga adalah barakallahu fikum, ya, yang kita sedekahkan, yang kita pakai untuk beramal soleh. Selebih itu, yang masih di tabungan, yang masih dalam bentuk tanah, yang masih dalam bentuk ruko, perusahaan, kelas. Begitu anda mati, kelas berpindah tanah. Allah musta'an. Wathibun al-mala hubban jamma. Inilah yang akan diteriakkan oleh orang-orang nantinya ketika di hari kiamat. Ternyata harta yang dia kumpulkan selama ini tidak ada gunanya bagi dia. Ma aghna anni maliya. Ternyata harta yang aku kumpulkan selama itu begitu banyak, cuma ditinggalkan begitu saja. Masuk alam akhirat kelas tidak membawa apa-apa. Allah mengatakan wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum. Wa taraktum, dan kalian pun meninggalkan apa yang dulunya kami pernah berikan kepada kalian dari harta benda. Banyak. Kalian tinggalkan di belakang punggung kalian. Subhanallah. Maka Allah mengatakan, kalla, tidak seperti ini semestinya kehidupan kalian. Semestinya kalian memelihara anak yatim, memuliakan, semestinya kalian berbagi makanan, menyantuni fuqara masakin. Semestinya harta warisan itu dibagi sesuai dengan pembagian yang syar'i. Semestinya apa yang kalian dapatkan itu kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ketika kiamat sudah datang, kelas yang ada tinggal penyesalan. Barakallahu fikum. Tinggal penyesalan. Baik. Hatta orang-orang yang saleh sekalipun mereka menyesal kenapa mereka tidak beramal saleh lebih banyak lagi. Sampai dikatakan barakallahu fikum, seandainya ada orang begitu lahir langsung dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati tetap dia berangan-angan, seandainya saja umurnya lebih panjang dan amalnya lebih banyak. Barakallahu fikum. Karena begitu dia melihat betapa banyak dan besarnya pemberian Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Wallahu almusta'an. Baik, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.